aparatur pejabat pemerintah, atasan bawahan, sami ku pribado sangat dipika hormat. Mugi-mugi para pejabat urang senantiasa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Istimewa sahibul baik Kiai Cece beserta kedua mempelai. Mudah-mudahan hajatna Kiai Cece ku Allah sing dibarokahkeun. Saderek panganten kedua mempelai Jang Aden sareng Neng Fadlah. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terutama ieu panganten sing jadi panganten super, sakali asup langsung namper. Ulah diundang ke deui meuni geura baroga anak pang dewasa boga anak. Amin ya rabbal. Tukang salon basna alitkeun sati. Bas. Salon kontrolna teh aya nu nyangarep ka dieu kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara undang-undang Allah eta nikah. Ieu narangkeun deukeutna teh carangkeun sok diareup kosong keneh mun ka bari. Itu betul teh ngaranna di dieu teh. Ya berarti ya. Ayo ni hari ini. Tak hari ini nasi ambil tak ada ya tak. Di antara undang-undang Allah eta nikah, lamun manusia hirup hayang salamat jelas kudu mengikuti undang-undang Allah. Salis maha urang cicing dina agama Islam, maka kalakuan urang tinuleutik sampe kanu gede eta ulah kawal kadenge bisa imatar rolek budak diceulina haram jadah doa. Tibang hayang doang urang dia boga anak anu soleh dididik di pasantrenkeun dititah belajar agama geus jadi anak anu soleh. Palingnya dia gede hulu soleh tolong. Nah hayal manusia hayang boga anak anu soleh tapi teritendan di tempat pendidikan orang soleh. Nah hayal supaya nah hayal nah hayal unggul nah hayal unggul ngalamun kadituna ngahasilkeun mudah-mudahan teteh hayang panen aku buku ayah hayang panen cara deng-dengan melak parena aduh entok laju aku mudah-mudahan baik panwedan dia menurut gitu. Hei udang ciomas punten mundak nyian kue bolu maka adonan kudu adonan bolu atuh. Ima udang ciomas ari hayang dia nyian kue bolu ari adonan adonan gemblong lu jadi naga juga prak hayang boga anak anu soleh tadi pas antren kun muktajilah tetep celiai nak jadi anak anu soleh nah merotokan lain ibu maka anak etan yang ngambil itu sok sakadaek ima boga minum itu sok di Jakarta ke Jakarta gor tidak bisa usoli sama deteng tidak bisa maca Quran berdeteng tilok sholat seperti masal di Jakarta duitna loba mobilna Innova ngori menang nyewa lebok tak dia katibu tak kepimpinan dijodohkan jeng santri Allah tedaiko neng neng neng neng neng neng neng kadia enak mak mama kerbeti ngetan kan aja kan cara amat di muki cecek kita malu binti panah iklan haju laju memena ayo ngaji terus meninggal mama kabita kalau cen ayang boga minantu mungkin apa ya ayo ngaji ke anak mama kan kabe sekolah kena umum kakak dia kan S3 oh maka dengan api ke alhamdulillah kuah digaji dan gak ada harap kuah yang gak ada segala kakak dia dicilin kuah dipercetakan oleh kita bata mungkin gitu ya cenak kakak dia S3 S2 jadi dia kamu kali itu segawe di PLN di kali istri kan dia kamu lagi kasut rum atau ada dia tuh modal ini jadi mata jadi SH sarjana hukum dia kamu lagi balik di penjara terus saling potong. Gila dia naik kawin ke santri buat ngeberi gini. Mak dadek santri mah surem masa depan angel jelah mak kebuka duit dia angel kebuka duit tapi tera kebuka anak. Hei ibu-ibu ulah nana sampingnya dia dulu seprotan anak rendah ada dia kerap dilawan tolong. Benar teman ayo santri itu dia tenang dibela kuai ih hari gitu kumah justru kudu bangga tembongkan kesantrian ih hari gitu kumah santri mulia hirupna lestain tak jadi kiai urusan jadi kiai dia untuk Allah tetap urusan anu penting orang ngaji. Betul apa betul? Betul apa tidak? Ari eta cenah jadi kiai tergantung Allah. Lamun nganiatan hayang jadi kiai karena hayang jadi kiai cita-cita iyo wenang bae terjadi masalah. Ih, justru kudu hayang jadi kiai. Beuleuh pamajikan kiai mah oh nu jorek. Di mana pamajikan kiai goreng? Teu level. Allah, pamajikan cenah goreng. Di mana? Allah sadaya kiai na goreng pamajikan mah geulis. Telepal pemajikan kiai cina goreng pemajikan aing di mah ruhai pemajikan kiai cece ngaburanya ibu pemajikan kiai dori di 100 watt pemajikan kang haji di 200 watt kok di mana pemajikan kiai goreng Allah cek urang ciomas panta tengah kula cina tukiai pemajikan na goreng eta mah dia nasib ngeran atuh ganti nasib abis kono mubrom di itu iya Wih, bener tante ya? Awas, kudu bangga justru di naga santri ya, Pak Bu. Di naga santri Majaroro, dulu dahar nake dulu, emang ho-oh deh kadinya nama. Ayo, itu mah itu. Bener, kata lamun dahar nampak. Ngesah, lai jatin, puluh rupiah ke Kolokobo. Nek dahar kakarap di tangan deh, tak mana nampak, udah itu di Kolokobo. Tai bebek, tai kotok guna sama cek dokter santri, salapiah, kumuh, jorok, liat nampannya bekas tai ayam, tai bebek cek santri, udah lupa omong dokter dia kuman dia, modar kuliwat panas mah begini kudu bangga jadi santri jaing santri adiknya tak cina buduk, ulah gane pada keturunan tersah jadi kiai namun terbuduk belah punten lamun ibu lamun bapak boga pemajikan pemajikan bapak teu bisa salat teu nyaho jampe adus teu nyaho jibat 20 kawajiban salakina jaga ditakih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ulah ngana hiji napaka batin napaka zahir kawajiban salaki keneh zahir onam sakada mending rada bisa nian imah kawajiban salaki nengan duit kewajiban salaki nu ngurusan anak kewajiban salaki nu nyangu salaki nah dia modal-modal lelaki ibu-ibu cocok terus kiai kita kan bengkak takut cari bapak dia emang kumah ajak itu nah kita pikir nanti nu ngurus anak kewajiban salaki nu ngejok salaki nu kukumbah piring salaki anu nyangu salaki nu nahur cai salaki nah dia modal-modal lelaki. Tenang pak, kaya kau yang dibepuk minta ibu-ibu, tenang kewajiban salaki nak, nah kita pikir kayak gitu itu bu cek bapak-bapak, laju kewajiban dikang sama raha teloba, kewajiban dikang mengan dua, hiji sawadak, dua kadangkat maka ibu cicing men, ulah surat ting ulah cerewet ting, cicing seri menang, ulah cerewet ting kewajiban ibu lamun ibu kula terus dibeli maka harus pasrah melayani suami online 24 jam ini gitu kemana? Tusuk malam hari neng padlah nak ngabogaan PCA Naon beca? Barang colokeun aden. Nah. Geus aden eta ATM teu colokeun bae kana beca mutu muluyuk ge kanakan. Mangga ning bus-bus ATM-na. Kedel urang bahas TikTok. Makana ieu para pemuda ceng kasep bujur hauk dia. Kulawan kagara kararawin muncan bisa syarat sholat batal wudhu rukun wudhu mantek kudu ilmu nahola. Ternyata menjadi Islam yang kafah susah pak bu nundek dagang kudu mengaji babul bae heula jeung kiai ieu mah geus teu ngomong-ngomong halal jeung haram perdagangan nu penting aing menang untung gede jar teuing nginjem duit ti rentenir los nginjem 1 juta balikeun 1.200.000 geus teu ngomong-ngomong halal jeung haram jelema kuari coba ajukeun jeung agama halal apa henteu enda apa henteu supaya urang ieu islah dunia dan akhirat sebab di dunia mah sementara pertanggung jawaban jaga digali ku Gusti Allah di akhirat maka dipertanggung jawabkeun barasih maka ilmu naha bener ge aya nu bodo jeung nu bodo kawin nu botak jeung nu gundul salakina botak pamajikanna gundul salakina odong pamajikanna bot neh salakina baloma bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke Neng apal enggak jampe aduh enggak atuh apal. Aa atuh apal coba pengen dengar Nawaitul Husna di Idul Fitri. Ayo jangan kadu selebaran mah. Aku kok manusia gena Pak Bu. Mata kewajiban seorang suami, hei, napaka lahir, napaka zahir, kewajiban suami. Mata ilmu naheulan, kasep hiji tah. Nu kadua. Wasaniyatu an-niyatu fi mabda'ihi nu kadua mun rek ngalaksanakeun hiji pagawean eta kudu make niat baguskeun niatna hei jang aden jeung Neng Fadla ngalaksanakeun pertikahan semata-mata rek ngalaksanakeun undang-undang Allah jeung Rasulna kapungkur kuring dongeng sakedik insyaallah aya manfaatna dengekeun bawa balik ka imah di zaman Kangjeng Nabiullah Yusa alaihi salam Nabi Yusa teh pak makomna di Yordan panjangna 12 meter opasasi kapengker sebelum kuring perang di Palestine kuring umroh pertama menuju Yordan Yordan opat poe langsung menuju Palestine langsung ke gunung Turisina wakallam Allah Musa taklima begitu Palestine kembali sebab tidak bisa masuk dihadang utang korak Israel akhirnya kembali menuju Yordan Nabiullah Su'ed ke Ashabul Kahfi ke Mu'ad bin Jabal ke Sayyidina Tiror terus ke Abdurrahman bin Auf 6000 sahabat yang dimakamkan di Yordan Nabiullah Yusa Nabi Yusa teh rencang nak Nabi Musa nya Nabi nya Rasul ngante kasupkan karena Rasul nu 25 panjang nama komna 12 meter begitu hadirin sadayana sabada kuring di gunung Turisina menuju Nuaiba antara perbatasan Yordan dengan Mesir kadinya ke gunung Tihela sasabna Bani Israel manna wassalwa 40 tahun dia jadi ayat fangfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasin masrabahum mampir kadinya alhamdulillah jakula santri jakula bisa dak keluar negro langsung ka Bahrul Mayt eta di zaman Kanjeng Nabiullah Yusa aya jelma saleh jeung jelma salehah nikah katakan zaman qorima santri jeung santrian tos nikah Kanjeng Nabiullah Yusa kenging wahyu ti Allah. Cek Gusti Allah ka Nabi Yusa. Yusa bedakeun ku siatu ka kedua mempelai nu karakawin. Mohon Gusti. Bedakeun. Manehna ku aing dibere umur 80 tahun. Lamun ku ari kawin 25 tahun berarti sesa umur 55 tahun deui. Tah, katakan 50 tahun. Kita milih itu cek Allah 25 tahun eta kedua mempelai kuaing bakal dibere bonhar 25 tahun kuaing bakal dibeli miskin. Kita milih ndek benghar awal miskin panderi terjadi masalah. Apa ndek miskin awal benghar panderi mangga sok tinggal milih bedakeun. Dibedakeun ku Nabiullah Yusa. Kaeta kedua mempelai nu karakawin teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi Yusa mun. Aya naon Kangjeng? Kasep neng gelis bager. Iya Kangjeng teh keur wengi kenging wahyu ti Allah. Jadi anjeun teh bakal dibere ku Allah umur 80 tahun. Ayeuna anjeun nikah 25 tahun. Berarti umur anjeun tinggal 55 tahun deui. Katakan 50 tahun. Anjeun ku Allah bakal dibere umur 50 tahun deui. 50 teh 25 tahun anjeun bakal dibere miskin ku Allah. 25 tahun anjeun bakal dibere beunghar ku Gusti Allah. Pilih cek Nabi Yusa. Endek beunghar awal miskin pandeuri. Apa endek miskin awal beunghar pandeuri teh janten masalah. Cek eta pamuda salakina. Ari kitu mah panginten kedah musyawarah heula Kangjeng. Mangga. Tuh lalaki nu saleh mah tilok asa aing lalaki, Pak. Aye geus kawin mah goreng-goreng ge pamajikan ajak musyawarah. Ulah sok keuh ka gandeng, bikang naon-naon. Tinggal nyatu bae kitu. Geus mentok ge memarahan ka pamajikan. Coba aing bantuan. Bantuan naon ka pamajikan? Ulah mah diajak musyawarah mentok. Jaga kamawa maneh. Oh, dia tolol pasea betuntungna. Musyawarah segalanya itu ge. Musyawarahkeun. Tuh, tadi pemuda tah. Aye kitu mah Kangjeng abdi kada musyawarah heula jeung istri. Goreng-goreng ya pamajikan urang. Kuari mah jadi badan urang, sebahagian badan urang. Kudu diajak eta musyawarah pamajikan. Oh, sok salah kita teh musyawarah kitu lah. Telok cenah teh. Coba musyawarah neng kumaha ieu supaya hirup berkah kakak yang ngandung diizinan ya ngandung ya asal anak coba peluknya leper kumaha ya hadirin sadaya cek Nabi Yusa mangga tah geus itu Nabi Yusa berangkat dari kabumina eta pamuda musyawarah tatangan teh duaan. Neng, cek salakina mohon Kang, kumaha cai mangga keputusan Allah teu bisa diganggu gugat. Umur urang teh nang ukur 25 tahun 50 tahun deui. Urang ku Allah bakal dibere 25 tahun miskin 25 tahun beunghar kumaha menurut pendapat Neng? Kumaha cai pamajikan? Pamajikan aya salehah. Kumaha ngomongna? Aing menurut pandangan akang tuh kitu sarmina batur. Ari cek akang mah kieu meuning kene miskin keur ngora engke geus kolot tinggal ngeunaheun urang beunghar sok keur ngora mah teu dahar akang sapoe kuat keneh neng geus sarua kuat keneh endek tandur kuat keneh akang endek macul kuat keneh neng dipaculna kuat keneh keur ngora mah endek kulit manggul semen endek naikkeun keusik dua truk akan tanaga kuat kene keur ngora mah geus kolot tinggal urang ngetakeun hasil. Ai pendapat neng ai cek abdi mah meuning sadaya kitu kan meuning beunghar keur ngora terus geus kolot miskin maju keur ngora mah urang beunghar akan jengkol tilak ceker kotok digreges maju kegemlong beak beteri digaras kadungan ke cangkangna doang terus ia itu orang ngenah keneh barang dahar waduh tak iya kan buat orang beunghar keur ngora orang beunghar keur ngora eta harta benda orang sumbangkan ke masjid sumbangkan ke pasantren ku orang jamu yatim piatu rumah santren di modalan kurang jamin rangga nunggu sekolot bobo nunggu ramah terus pemajikan anak terus ke sekolot kurang tinggal nasbeh teriut mikiran setoran kan apa teriut liat pikiran toko nu di anu juga setru iho oge nya cek salah dina tapi cek pamajikana kilang gitu ge tapi mah teu langkung akang sebab kakawasaan mah teu langkung cek akang kitu pamajikan nu salehah mah hayang boga pamajikan nu saleh aya para pemuda hayang ciri kabagian jelema dulur pamajikan nu salehah aya urang mah lain salakina gede adat pamajikan mah maneh tenang diatur salah dia mau semarak buat amprekan bung tulak tangan hayo dia gara ngomong sama ini bangsa dia dasar mereka jadi yang terbener bapak dia ini dia turunan dia kabeh apa bawa gara dia ngomong sama ini akhirnya dia tinggal kain buat tulak tangan gara rumah majikan cek selaki cek pemajikan atau nyopan kakak tiba-tiba dia selaki ura ayo selaki bundus marah ayo piring di sepa ayo gelas di sepa ayah ucing ngaliwat kondus sepak ucing ngaliwat di sepak tengek kita ucing kok ngacil ke luar kita ucing kok keperongkolan kiuuu ucing katangi dia batur nak ngomong pake bahasa ucing cek batur nak kunang dia keperongkolan nyari cangkeng kah lain aing cina di sepak kuih maeta ada gitu dia paling lauk atau janto pan dia di sepak tenyo aing gak aneh cek ucing cina. Ucing kota lehon cek batur nak hokos kaya ihan hordeng nasa kalian cek cekuli tidak ikat ini singan kasurna sekalian makanya kidore emang orang baru cek uci itu gede adat di haji salakin bu bu terus Allah terus terus buku ya hei terus 2 menit deh ndak naon sakarang kareng ngongkosan moal naon moal oh kepotoh buku iya wal kula takliman deh kena kiai cece kula maka kiai cece minta moal ini harus say kula maka ikhlas deh aku mati kan udah ada tiktai cek itu heh tiendah tenaun ya tanda tiktai mana naon ya ibu-ibu pake jalan ada tiktai tapi si kian tak kenal teh berbuta kuat aja nyeri pakai tangan sama tipe ini lah nyeri ya tak nyeri tak itu kok nyeri aku pulang ya gitu baik begitu naik di mobil itu lebih nyeri ya tak haram jadah doang mana tak kita haram jadah doang ah masa sih kita aing malam Jumat aing sebenarnya para keluar malam Jumat teh terus ya tidak menit dari cek pemandikan anak hilang gitu dia terlangkung akang dah akang nu gaduh kewajiban nu gaduh tanggung jawab omongan tos cek salah kina akangnya satuju urang ambil keputusan mendingan benghar ker ngorak miskin pan dari gitu benghar ker ngorak akhirnya laporan deh kakang jeung Nabi Allah Yusuf assalamualaikum waalaikumsalam cek Nabi Musa kumah atos dipikirkan atos milih dimana kajen ting benghar kerengora awal miskin pandari iskolo mohon langsung Nabi Allah Yusa lapor ke Gusti Allah cek Nabi Allah Yusa Gusti kedua mempelai tadi teh milih benghar awal miskin pandari lamun orang ciamas kata nak mulai miskinan bu hai benghar kabeh tuh sayang mah tak sabikan orang jadah sih emang bikin orang keduitan kemana aja musa lagi mau keduit mah hehehehehehe mungkin terboga duit salaki nak yai salaki nak terboga duit kira kandol kene kantong nak tapi jika nak kira kedengan tengah aja kata ajong ketengah aja kot malik ndek tapa cenah kot merean kumah mama siap kot merean kukur tengah aja kata ajong tapi kunaan tak pun salaki ke seusaha kantong nak empes samulan ke serompang ke Jakarta ke usaha diajak ibu salaki mah atau coba kan dia bapak tariris barosen sakit ada yang menang tedek terapek ini nage sakedeung beh mah sakedeung beh mah teu kira aku jeung sakedeung beh moal lho, cengat cengir dengan tukang nampak. Itu lho, usah lakinya, terus jam 2 pusing, udah usah lakinya, juut, beturun lho, pampek tadi tukang sholat, nampak, tong, trong trong, trong, trong, geor, geor, kita buat aku masyarakat, tukang kabeh cek masyarakat, emang, air aja, ayam maling, tenang, yuk ya, sumuh tajam, cek selakinya panasaran, ayam-ayam udang kabehan, mah, cek ayam gitu, kalau tidak, kak, kemolor, ayam seperti oh, yang gara-gara si etah, ramjadah, penyakit di hewal cocok ya Rabiah jadi Nabi Allah Yusak Agus di Allah sejamnya tiga rasa kurang 10 menit sejamnya tiga rasa jadi Nabi Allah Yusak Gusti etak kedua mempelai temili bengar awal miskin pandari kumaca Allah Yusak aing teh pangeran cek Allah aing nyaho kana gerentes manusia sebab aing nunyian makhluk gerentesna aing nunyian hati nage aing nunyian cek Allah bejakan usia kak kedua mempelai tadi eta kedua mempelai tadi kuaing bakal dibere 25 tahun awal benghar 25 tahun akhir benghar Allah miskinan sebab manehna nek benghar awal benghar padari niat tahade cek Allah nek ngagungkeun agama aing masya Allah wasilah eta niat nabak kunaon para pejabat bapak malali geus teu endah niatna lain hage bela rakyat tapi kumaha sangkan 17 turunan ulah malahan goreng niatna ge geus teu rendah niatna betul apa tidak maka niat singhade matak jang aden kasep bager sareng patlah niatan tikwari singhade rumah tangga teh mereka bangun rumah tangga sakinah semata-mata ngalaksanakan sunnatullah ngalaksanakan agama Allah ngalaksanakan agama Rasulullah Muhammad niatna bagus ibu masya Allah tuh miskinan takabe dan sebab dikagungkan agama Gusti Allah iyalah pak numawi kuring masyarakat be amanat ke pengantin tekudu lomba rumah tangga mun hayang endah mun hayang harmonis cukup modalna cekal dua hiji bahasa Arabna biru dua maruah itu bahasa Arab ngerti ibu bahasa Arab oh ya kaimah 2 tahun lancar omong Allah mencerdas 1 tahun bisa memonggol yang pula di Yordan lebah di Yordan di Bahrul Mek lautan mati kalau orang turis bule kaya lo Libnon orang Libanon Libnon itu Libanon Libnon bahasa kitab Libanon bahasa orang Libnon bahasa kitab itu baru saya orang Libnon cerena kan dia dia mulai itu kan cuma lupa isuan ini atau ini bisa toh sedih-sedih no smoking dilarang merokok berarti di tempat berasem mah atau begitu iya dan nanti ada SST bahasa Arab mah ganti ceng bahasa Inggris ona ada di corona come here selama mana what is your name sekolah my name is Jamaluddin nan bahasa Inggris nih di mana kemana nan bahasa Inggris where nan aja hah where ada pohon ada pohon dari sebenarnya you can speaking English language sekolah little by little dia bisa bahasa Inggris atau dia itu sudah dijatik mah sekolah Indonesian oh Indonesian lalu nanya pada dia ayo jadi saya dari bayi mau ah ini ngembang lebih gitu kan sebenarnya ada yang tak bisa eh tengok mah di kerja tuh tak macam arti ini ngembang lagi gitu kan bahasa Inggris oh nanti ada saya ibu good night selamat malam good morning selamat pagi bujubar selamat kojai is this one si is di serentawan ala ayo gitu ya gampang heh bahasa Arab ceng ganti bahasa Arab mah kurang bagi macam kurang hara raya saya benar tak ganti tak macam kurang lu gak apa mantap ya ceng belajar dong nanti kuali macam apa baik budak SMP atau cipur kene lain tak belajar maca Quran segede dekir yo. Kalau kak dipimpin di harapun imah jadah kalau hape dari ngomih hape Masya Allah beridang dan merdok nungguan caruh piwan ya iya caruh nama pada dungu itu ya iya kotok nama pak di kotok nih iya ilmu kotok di dungu ya kalau saya bisa minah hei, bu mantik anak sih benernya bagi anak kurang buka anak tilu nuhiji tamandok nuhdua ta hop nyangan dunia buka anak dalapan dua tamandok nugenep tanyangan dunia nari kaya ibu maot kaya anu ngurus ngurus-ngurus gitu tah terus ke puntan hadirin sedaya budak sekolah mual tukukin mandian modal karak celiai mandian modal punten andai kata panguluna paeh tukang mandian paeh urang dia untuk belajar agama dulur kumah cerita iya pangulu paeh sana mandian tuh nyaman itu kedisa tak mandi sorangan dia tuh pangulu dah buku modal dah dur kalau diangkat tuh main jubur kena koba kita main prosokan oh ngapain itu pangulu hidup dulu kita main makanya bagi cekulake bagi anak isuk ST todor madrasah kok membalik tamondok mahatina bagi kurang ya dia mengacing mondok bayinya kadinduk kajak nak jadi presiden nak jadi RT dan jadi bupati nak jadi DPR udah belajar ilmu agama helak sebab kewajiban ibadah mah lain jeng kiai baik contohnya jauh-jauh salat subuh 2 rokaat muntama kia salat subuh jeng kiai 200 rokaat jeng nubodok mah misalkan 2 rokaat baik baik panimat buk kiai 2 rokaat nu bodoh nu pinter pajabat rakyat nu bonghar nu miskin berarti urusan ilmu nak abeh kudu nyaho tenu bodoh tenu pinter betul apa tidak isuk anak ibu sekolah teh kada anterkeun ku indungna sae kiai sae orang tua sayang anak bagus anterkeun minum jam 7 indung nang urus sekolah balik jam 10 salakina mabok da kejo tan asa SD dianterkeun SMP dianterkeun SMA dibelikeun motor hapae tapi lamun anak mah teu bisa maca Quran teu nyaho sampe wudu ibu mere parap ka anak mere napaka zahir doang boga hutang keneh jangan ditagih di akhirat ku Allah kadengi terpercaya modar dia tiheula ai kitu kumaha ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul gusti sapat wa qadi si anu di dunia hanya untuk merek parah merek parah dan tidak barang dahar haram bahkan manena teu marentahkeun kana perintah agama Allah kula dididik kita nyangan dunia baik kita nyangan dunia terus cekal dua jang aden khususnya ke pangantin taruh moga-moga emang pantai ke udangnya hiji biru dua maruah bahasa Arabna biru bener maruah bager sopan santun berakhlak kata maruah biru bener maruah bager gesring gesna lamun jelema hirupna ges bener bager atau ges cager padagang bener dagangna bager dagangna cager dagangna patani bener bager tanina hilok geser-geser gelengan batur imam mentang-mentang buka pacul cap ayam jago blok blok kelengan batur di seserang kok lemek kelengan sepeda halis mantai kok blut ada rawa para rundung pada itu maki dari ya kiai pun ter orang hayang naik blut tinggal di gojok ya blok blok blok blok blok heh itu blut menang 8 10 12 bener ke tapi kuari arawa blut nage kuari mak cek blut tehayang yang cicing nage cek kudung ke blut kenapa gitu? Atau kalau kalian ngajar lemek dulu aing ketutupan, butuh aing ngolol kau mah tambah lupa HP, bluetooth pindah kena HP kok bu Pak Tani, benar Tanina bager, Tanina cagur Tanina pemuda bergaul na ceng hade, bager, cagur endah jadi pemuda anak ulah ubrang api gitu para rugu wakeak mau motor, mau motor uka sopanan suak seak seak mau motor naik dibadi dibuka kenal potak wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw jangan ganggu. Jajak punya gerugan motor reking, harap berjaman ngeri huntu. Nah, itu balai dong, kita motor dia. Gus, ayo, kasopanan. Gus, ayo, akhlak jeng, tata krama. Betul apa tidak? Cing, mata kau semua dah kasih pagar. Nak kulina kulina baik, kaji mata kau larang baik. Nandur solat, eh kulina solat telah. Solat nanti kulina dari dor isa, eh solat telah isa. Palingnya 2 menit 3 menit. Langsung kulina dari terus dah sampai kau subuh terus kulina. Kenapa kau dicucung di buka subuhan? Kadang-kadang pemuda tu sewaklah. kuak dia, masya Allah sehingga saya daya akhlak kan mau motor di jalan raya, suak-suak ke paru kebaki aki ini nutore, mutikun kok gak tau, kamu udah ada penurang kurang terbawa motor, ini gue sudah kelaksonan saya kan masuk nanti ke tengah biru maruah jadi pajabat namun benar bager atau mual maling jadi pajabat lagi betul apa tidak? Sok ayah nak ibu pemuda pemudi putra putri orang saya nak sok neng bager lamun berakhlak bager benar itu enak jadi parawana pakai pakaian rapi ditutupan aurat nak pakai pakaian temurucat merecet berlebihkan kuali pakai pakaian itu malam anak teteh luhur neng teh handap nongtok jigir ngelel, jigir ngolol nah lah, udah kok yang pake baju kenceng, pake utang kenceng, pake tenang kenceng, pake anggro kenceng tungtung napa muda, aduh nempo, barang mah ilu kenceng itu maka kalau terjadi perzinahan di mana mana gara-gara menang ibu-ibu pake tenang pendek, menang neng padlah, tenang, asal harapun salah kira dua anbay tenang, meli gaun pakaian cara merekan ku ibu merekan ku ibadah khusus rok malam Jum'ah sebab lamun pamajikan yang salah di hubungan hadirin sedaya malam Jum'ah etak ganjarana seru aja mayhan 70 Yahudi pokonira asal malam Jum'ah malam kenapa? Seru aja 140 tak kudu kapa tak kudu kapa Palestine tak kudu ka Israel malam Jum'ah baik belum begitu malam Sabtu ngan 20 cek salah kena nek kurang mayan Yahudi yuk cek mau jika nak nak kemarin kebakan cek nikah lubur lo bakan hari itu kemarin kekak cek angin kene malam Jumat bu tenang awan mata kalau malam Jumat bu hei tenang awan masuk kamar mata katanya buku ngerti karena salah kok masalah lagi, bisa bulan setengah di Jakarta barang datang, serum beterangan tak kudu ngerti kakak yang kopi, anak ngedahar, wow anak aku libat bayi di kudu ngerti teteh kudu ngerti masalah kita juga iya itu kumah tidak lo anak kan 12, aku libat bayi di aku lagi ke 2 bulan, serum karena lagi lain doi kakak nak kopi tadak ayo ketorek jadi dia oh lah ini bahaya anak aku libat baik jadinya heh tidak kebesar ke ibu dari agar alurin luka jarak oh ada itu bapak dia cara peon dari duit lu gede dari duit nak mungkin mau abang ibu ini ketol kulina atau nak lu tipe ibu balik dari dari agar alurin tak 10.000 sewa ayo tuh gara beli es dari beli bakso kok bapak dia baik sekadar nampan emak urang ada bagernya biasanya dia mau es temenan kalau dia mau menang kumat dia baik baik oh nanti penerta langsung anak berbegok lalu bisa dicuma kubri lalu langsung panjang nama cepret tutupan hotline cepret langsung bisa gerang di tengah imah orang kaya barang hak kan Hey. kurang segitu. Malam Jumat. Allah sudah baik berdekai, Allah sudah baik berlos. Sudah pasal jasuk mana pingsan gua. Abang baik gua. Kata nak kau Allah beri. Gimana ya berkah hutan dan adil. Pasal kena ngegel, pahit amat ke bawah dia. Ambulnya jangan kaku nak pakai hutan. Cacara kena air gitu aja lagi malaria. Bo, cimenan. Hei, terus ya. Tenang naon, ada pesalah kenapa yang pakai celana pendek? Dua hari di kamar. Salah kita diung, benar hal juris bang. Ibu bang pakai celana pendek. Nah, pakai ada salaki. Katimur, kabarat, kabarat, katimur, cekibu. Apem na ya apem. Ayah kena gitu, ayah nyepkin hiti di apem bantat. Tenang naon, yang bang bubung asalaki. Maaf, bu, kalau ada ngomong kia bengeh, supaya kadang-kadang kita punten. Lamun ada kondangan madang dan kuatimu jam. Pak, kelasian jen, jawab. Eta ibu-ibu dandan, pikirnya ada pasalaki apa pikir undangan, jawab. Tima burung. Eh, mana 9 meter mah di balakon busir di botong kejuakan ke uman salah kilat dia. Nah ada murang wari mati na cengok. Oh bener hesti berak urung udang tuh bener. Ay mana kak kebelan badan anak nak karunya pak pak makannya bisi pahe bis 4 jam kukulo oh cinai karunya cerewet cerewet lumayan cina tahun ini mulai joker udang oh cina pamal enak emak bisi pahe emak mulai cokot di 3 ayat ini nyokot tampar digaet nyokot tampar begitu digaet kunao no mancat curig cek salah kina pak kalah kadia no mancat ayy mana cokot pemajikan main dia cek curig kunao dia kalah mancat cek salah kina cek curig ayy ngete kuat garil pemajikan dia dihambat curig buat gandengan curig buat mancat curig kan luhur ayy ku cerewet marai curig buat mancat ngilu. Oh, ibu boga salaki cendol. Syukuran bae ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti salaki kula makan beneran ngaleutik cek leutik hideung cendol hirup deui. Kenahan bae salaki boga salaki cendol. Lamun dinu rame atuh ka jadi bae. Mana salaki dia? Da itu kula cendol tuh. Ambeda tibatu ai cendol. Kula saling mentolin awas ya jangan aden. Rumah tangga mah naik badna kula waka kagoda ku batur. Kula kagoda ngadenge asa saha. Salaki masih mampu, salaki masih kuat. Punten. Salaki jeung pamajikan mun geus salah, panjeung Allah dina Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ari awewe eta ibarat pakaian laki, ari laki eta ibarat pakaian awew. Maka lamun geus halal beunang siling pak. Tugas pakaian nutupan aurat berarti tugas salat di majikan nutupan kagorengan aib masing-masing. Udah dibeja-bejakeun. Terkecuali ibu pun teu pak, jang, aden, nikmatlah rumah tangga mun geus kuat boleh mengadu kepada sahabat anu memang dianggap kurang bisa dicopot nasihatna. Teu naon. Iu memain beda kumbang main ngadu ulah lagi digoreng-goreng harus laki kemana contoh misalnya nih Min Mina coba talana pasal Mina atau asal Mina mod come on punten kemana kita pemajikan dia kada mendingan walima sok ngaji kalau kidoli lagi buka itu segala kali ibu-ibu terlalu kiceceh maju alhamdulillah kan mah dapat tiga lakalak tein jajang udah ke oh tuh iya makalah kah kumamat eta salah pemajikan dia wooo nyak cerewet nyak pelit nyak ngadul mending lamun kia sabar bae mot ada rumah tangga iya mending lamun gitu lamun kia tata tangga dan ngajukin rumah tangga dasar nage dia barato kawin tadinya aing mah kecot tuh mikir, loba pendapat batur. Allah, rumatana cekcok cekcok ayeuna bisa tepung-tepung. Cik salakina, teu pamajikan cek tetanggana deui. Min mina. Kumaha eta salaki dia? Kuring barada leuheung. Mendingan sok aja dari di RT cina yang malam Sabtu cina kamu sholat. Oh, nanti kalau sudah yang kau ini sudah usah. Kula kini. Oh, baju itu apa? Jago pinun gitu. Oh, iya makanya kan di bejak kan kau dengan salaki. Kumaitan min salaki dia. Bo, nyak gula, nyak boki. Nah, enggaknya tuna. Lebih curi kau baik, nyak gede i, kuat nak itu, angin kau tarik i, kuat nak itu gede i, tuh dia ulan baik kalau kita itu pada teman, mending minta talak dia orang kene, nembukan dia orang kene, teman tu kadang-kadang nak hancurkan mah, kita mancing-mancing urang, makanan lawan memang masih kena kuat. Ulah wakad di beja-beja ketutupan kakorengan baik sanati maupun pemajikan kurang ibu kardos kardos iyalah man amalan nasa falam yadlimu sama manusia anu bermuamalah berhubungan satu sama lain falam yadlimu jangan coba-coba untuk saling mendolimi iyalah pada hati disedari akur aduh gak sekes akur masa dia baik moga-moga ayam manfaat pasnya pula kita cek ceramah sajam sama rapat aduh gak sekes nanti ulah dalam berapa akur aku tidak terus kemana sih orang? Nah, itu sahitu berkapean turun lagi ayam manfaatnya. Anu lepas kafir kita ya Allah. Anu lepas pertama kepada orang pribadi sahaja yang mungkin. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.